الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qadr ini. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini. Ha dhamir kembali kepada Al-Qur'an walaupun tidak disebutkan sebelumnya, tapi ma'ruf bahwa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Di banyak tempat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah menurunkan inna anzalnahu qur'anan arabiyya. Baik, dan yang lainnya. Maka ketika ada yang seperti ini kembalinya kepada Al-Qur'an. Bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an ini inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat ini termasuk dalil yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul ulu. Jadi Allah memiliki sifatul ulu. Allah berada di atas. Allah yang menurunkan Al-Qur'an ini. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang jariyah, Aynallah, budak perempuan, Rasulullah mengatakan Aynallah, di mana Allah Subhanahu wa taala? Budak perempuan ini mengatakan Allahu fis sama, Allah di atas langit. Barakallahu bikum, di atas segala sesuatunya. Barakallahu bikum, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Dalil yang sangat banyak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Barakallahu fikum. Dan kalbu kita senantiasa mengarah ke atas ketika kita memaksudkan Allah tabaraka wa taala. Baik. Ketika dalam kondisi sujud kita, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya untuk mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Barakallahu bikum. Ini satu di antara sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Di atas seluruh makhluk, di atas seluruh makhluknya. Sebagaimana ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr adalah malam yang istimewa sangat. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melakukan salat malam di pas malam Lailatul Qadr, imanan wa ihtisaban, dia lakukan itu ketaatan dan ibadah kepada Allah, imanan wahtisaban, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini, mengimani bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahtisaban, dia pun melakukannya karena ihtisab, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan ibadah itu bukan untuk mencari pujian sanjungan, bukan, tapi untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Istimewa sangat malam Lailatul Qadar ini. Ini adalah satu keutamaan yang Allah khususkan untuk umat ini. Umat ini, barakallahu fikum, umurnya pendek. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amaru ummati baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Barakallahu fikum. Dan sedikit yang melewati itu. Baik. Ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pahala dan keutamaan tidak kalah dengan umat-umat yang terdahulu. Baik. Satu malam ini saja kalau orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya bisa melewati, melampaui umur dia. Satu malam saja, barakallahu fikum, pas malam Lailatul Qadar. Apalagi kalau setiap tahunnya dia mendapatkan keutamaan ini. Barakallahu fikum. Seakan-akan dia hidup ratusan tahun. Barakallahu fikum, untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia cuma hidup beberapa tahun saja. 60 tahun, 70 tahun. Baik. Tapi dengan keutamaan ini seakan-akan dia berumur ratus-ratus tahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma lailatul qadr." Barakallahu bikum. Di sini katakan, "Inna anzalnal Qur'ana fi lailatis syai' li fi lailatis syaraf wal fadl wa hiya ihda layali syahri Ramadan." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam yang memiliki keutamaan, wahya ihda layali syahri Ramadhan. Dari sekian banyak pendapat tentang kapan hari atau malam Lailatul Qadar itu, yang paling kuatnya adalah di Ramadhan. Lebih kuat lagi adalah di 10 terakhir bulan Ramadhan. Lebih kuat lagi adalah di tanggal-tanggal ganjil dari 10 hari itu. Lebih kuat lagi adalah di tanggal 27 Ramadhan. Barakallahu fikum. Tapi tetap tidak bisa dipastikan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memastikannya. Beliau hanya mengatakan, iltamisuha fil asyril awakhir min Ramadhan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Insyaallah kalau kita melakukan sholat ibadah di 10 malam terakhir itu, insyaallah kita akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar dengan ibadah yang kita lakukan padanya. Barakallahu fikum. Walaupun kita tidak tahu ini malam Lailatul Qadar atau tidak, ya jelas kalau kita melakukan 10 hari itu dengan ketaatan, insya Allah kita akan meraih keutamaannya. Barakallahu fikum. Lailatul Qadar adalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Dan ciri-cirinya pun tidak seperti yang digambar-gambarkan oleh sebagian orang. Ada keanehan, ada keluar biasaan, ada mimpi, ada macam-macam lah. Barakallahu fiik. Ada yang mengatakan bahwa air laut menjadi tawar. Sesuatu yang tidak ada dalilnya, barakallahu fiikum. Baik. yang ada bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa ketahuan nanti setelah paginya. Paginya terbit matahari dalam keadaan la syu'a'a laha, tidak memiliki apa? Silau. Naik matahari di pagi hari yang malamnya ada Lailatul Qadar, naik dia dalam kondisi tidak memiliki silau, tidak menyilaukan mata. Barakallahu bikum. Baik. Subhanallah. Intinya siapa yang mengusahakan, siapa yang mengupayakan untuk mendapatkan keutamaan ini, insyaallah Allah akan berikan taufik untuknya. Barakallahu bikum. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh, yang berkeinginan baik, yang semangat dan melakukan usaha upaya, maka kami akan mudahkan. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan untuknya jalan-jalan kami. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma lailatul qadr?" Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri itu khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Di sini dikatakan Lailatul Qadri lailatun mubarakah. Malam Lailatul Qadri itu adalah malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amalu salihi fiha khairun min amali alfi syahrin laysa fiha lailatul qadrin. Amal saleh di dalamnya sama seperti malam itu. Satu malam itu kita melakukan ibadah ketaatan, barakallahu fikum, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada melakukan amal saleh ibadah 1000 bulan. 1000 bulan ini tidak ada di dalamnya malam Lailatul Qadar lagi. Punya 1000 bulan yang tidak ada malam padanya Lailatul Qadar. Barakallahu bikum. Satu malam Lailatul Qadar itu sama seperti 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Bisa dipahami, barakallahu bikum. Maksudnya malam biasa, malam-malam biasa, barakallahu bikum, selama 10 bulan. 10 bulan, 1000 bulan ini, apa nana salah sebut, 1000 bulan ini lebih panjang dari umur kita, barakallahu fikum. Subhanallah. Wa huwa tafaddulu minallahi ta'ala ala hadhil ummah. Ini keistimewaan, inilah keutamaan yang Allah istimewakan, utamakan umat ini di antara umat-umat yang lainnya. Karena umat ini umat yang pendek umurnya, maka Allah istimewakan sebagaimana Allah mengistimewakan umat ini dengan Rasul yang paling utama. Barakallahu fikum. Ya, ini Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia. Umatnya pun umat yang paling mulia. Nabi istimewa, umatnya pun umat yang sangat istimewa. Istimewa kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula illa billah. Khairun min albi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa dan bagaimana istimewanya malam Lailatul Qadar? Barakallahu fikum. Yang ada riwayatannya bahwa Lailatul Qadar itu memang tenang, barakallahu fikum, hudu, lain daripada malam-malam lainnya memang. Istimewa. Kenapa? Karena pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Di sini katakan oleh para ulama kita, yakthuru nuzulul malaikah, banyak di malam itu turun para malaikat ke bumi. Wa Jibril alaihissalatu wassalam fiha, di antaranya Jibril juga turun ke bumi. pertanda tentang istimewanya malam itu. Barakallahu fiikum. Turun mereka dengan izin dari Rabb mereka. Min kulli amrin qadahu fi tilka sanah. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Dari semua perkara yang Allah takdirkan pada malam itu untuk satu tahun berikutnya. Dan di malam Lailatul Qadri itu memang ditetapkan takdir sanawi namanya. Fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina. Barakallahu fikum. Malam itu memang malam ditakdirkannya takdir sanawi. Takdir setahun apa yang akan bakal terjadi selama tahun itu. Mulai dari malam Lailatul Qadri ini sampai malam Lailatul Qadri berikutnya. Apa yang akan terjadi Allah tetapkan, dan tentunya tidak keluar dari apa? Apa yang telah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz dari takdir yang merupakan takdir untuk segala sesuatunya. Ketentuan, ketetapan. Barakallahu fikum. Disebutkan para ulama kita ya, takdir sanawi, ada takdir untuk orang, setiap orangnya, setiap orang ketika masih dia dalam perut ibunya, masih dalam bentuk janin. Barakallahu fikum. Pada saat dia berumur 4 bulan dalam perut ibunya, dikirimlah oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat al-muwakkal bir rahim, malaikat yang ditugaskan untuk mengurusi rahim. Pada saat itulah ditiupkan ruh. Barakallahu fikum. Dan disebutkan, ditetapkan untuknya bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakyun am sa'id. Untuk dicatat rezekinya berapa banyak. Barakallahu fikum. Apakah banyak atau sedikit, melimpah atau kurang. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bikat birizkihi wa ajalihi, dan ajalnya berapa lama dia hidup di dunia ini. Barakallahu fikum. Wa amalihi, dan amalannya apa yang akan dia lakukan, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah ditetapkan apakah dia akan menjadi orang sengsara atau orang bahagia. Barakallahu fikum. Takdir umuri namanya setiap orangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya, yani keselamatan untuk semuanya di malam itu, malam Lailatul Qadr. Salamun hiya, yani hiya amnun kulluha la syarra biha ila matla'il fajr. Tidak ada kejelekan pada malam itu sampai terbit fajar. Barakallahu fikum. Maka kita di bulan Ramadan, terkhusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, kita lebih memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih semangat kita, barakallahu fikum. Baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Tapi sayangnya umat, barakallahu fikum, di awalnya saja kencang. Barakallahu fikum. Kencang. Tarawihnya luar biasa sampai full, di luar masjid bikin tenda bahkan. Tapi itu hanya 3 hari, full-fullnya 7 hari. Setelah itu tenda sudah mulai kosong. Barakallahu fikum. Kemudian 10 hari Ramadan lewat, yakni di masjid pun tidak lagi penuh. Kemudian barakallahu fikum, di 10 hari yang kedua tinggal separuh masjid. Barakallahu fiikum. 10 hari terakhir kelas. Jadi orang bukan berpikir bagaimana lebih kencang untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang justru semakin lebih kencang untuk persiapan hari raya. Barakallahu fiikum. Mudik, pulang kampung. Subhanallah. Atau bikin kukis, ngecat rumah, beli perabot. Pokoknya menjelang hari raya super sibuk, sehingga fokus untuk melakukan ibadah di akhir Ramadan memang sangat sedikit di antara orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak barakallahu fikum terlalaikan dengan urusan dunianya. Barakallahu fikum. Lebih banyak terlalaikan dengan urusan dunianya. Bahkan justru di akhir Ramadan ini disunnahkan kita untuk melakukan i'tikaf. Barakallahu fikum, melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan agar supaya orang bisa apa? Fokus melakukan ibadah. Tinggal di masjid, tidak pulang ke rumah kecuali hajatul insan, kecuali kebutuhan sebagai seorang manusia, butuh makan, barakallahu fikum, butuh buang air. Jadi, kalau memang tak tersedia di masjid, butuh mandi. Kalau tak tersedia di masjid, maka silakan pulang ke rumah, balik lagi. Tapi kalau di masjid ada, walillahilham, ya tidak perlu kemana-mana. Baik. Malam tanggal 21 Ramadan sudah masuk ke masjid, masuk khaimahnya. Barakallahu fikum. Sampai malam takbiran. Malam takbiran sudah keluar pulang. Karena malam takbiran bukan Ramadan lagi. Malam takbiran itu sudah satu Syawal. Bukan lagi Ramadan. Ramadan berakhir dengan terbenamnya matahari. Ima di tanggal 29 atau tanggal 30. Masya Allah. Ini keutamaan, barakallahu fikum, keutamaan Lailatul Qadri, yang insya Allah ketika kita berusaha, berupaya di setiap tahunnya untuk mendapatkannya, insya Allah Allah akan beri taufik untuk kita. Diperbanyak doa di malam itu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, araita in alimtu anna al-lailata lailatul qadr, mada aqulu fiha? Ya Rasulullah, bagaimana seandainya aku tahu kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadr, gerangan doa apa yang aku harus ucapkan? Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak panjang-panjang doanya. Cukup yang pendek ini, dan diulang, diulang, diulang, terus diulang. Bukan cuma satu kali. Barakallahu fikum. Diulang dan terus diulang. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kok pendek? Apa sih istimewanya? Padahal orang udah banyak dia minta. Panjang. Bermacam ragam permintaan permohonannya. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan untuk istri yang tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Doa yang pendek ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata para ulama kita, Allahumma innaka afuwun. Doa ini doa yang sangat pendek, ringkas, tapi bermakna sangat dalam. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau adalah zat yang maha pengampun. Ini memuji Allah dengan sifatnya. Barakallahu fikum. Sifat maha pengampun. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, engkau mencintai, senang untuk memaafkan, senang untuk mengampuni. fa'afu anni, maka ampunilah aku, maafkan aku ya Allah atas dosa-dosaku. Para ulama kita mengatakan, ketika seorang muslim mukmin, tentunya dia memiliki apa? Kebaikan, dan dia memiliki kesalahan. Barakallahu fikum. Memiliki amal soleh dan memiliki apa? Dosa. Tidak ada seorang pun boleh mengatakan, wah, tidak dosa, nah, hari ini tidak ada dosa, nah. Subhanallah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku sekalian, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian ini melakukan dosa siang malam, besar atau kecil, sedikit atau banyak, Anda melakukannya. Barakallahu fiik. Betapa banyak suara-suara yang haram untuk kita dengar, terdengar oleh kita, sengaja atau tidak, dinikmati atau tidak. Betapa banyak pemandangan-pemandangan yang haram untuk kita pandang. Barakallahu fikum. Betapa banyak pikiran-pikiran yang haram untuk kita pikirkan. Betapa banyak amalan-amalan hati yang dilakukan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan pula, karena haram hukumnya. Kemudian Anda mengatakan, oh, nah, tidak dosa kita ini hari ini. Steril ana. Dari mana ente steril? Barakallahu fiik. Antum, kita semuanya dituntut untuk banyak beristighfar. Berbahagialah orang-orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Barakallahu fiik. Kita kembali. Ketika seorang hamba tentunya memiliki apa? Kebaikan dan kesalahan-kesalahan, kepada kejelekan-kejelekan, keburukan, dosa, maksiat. Contohnya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja menikahi Sofiyah bintu Huyai, kata Aisyah radhiyallahu taala, hasbuka annaha qasir. Cukup untung kau wahai Rasulullah bahwa Sofiyah itu pendek. Coba, ini kata-kata dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah laqad qulti qawlan law muzijat bima'il bahri la mazajatku. Wahai Aisyah, engkau telah berkata kata-kata buruk yang seandainya kata-kata itu dimasukkan, dicampurkan ke dalam air lautan, akan berubah air lautan itu karena ucapan itu. Barakallahu fikum. Baik. Jadi barakallahu fikum, siapapun di antara kita, jangan ada yang mengatakan bahwa anak tidak dosa hari ini, tidak. Ada saja yang dilakukan, dan itu merupakan dosa yang kita harus minta ampun kepada Allah, istighfar kepadanya. Maka kembali, para ulama kita mengatakan, kalau seorang itu barakallahu fikum memiliki dua amal saleh, ketaatan kepada Allah, dan amal saleh, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampuni aku, dan kalau dia diampuni, maka tidak ada yang tertinggal untuknya kecuali kebaikannya. Dan ketika yang tertinggal itu kebaikan, tidak ada yang dia akan dapatkan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya. Maka walaupun pendek, barakallahu fikum, doa ini sangatlah luar biasa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukan cuma di Ramadan saja, bukan cuma di Lailatul Qadri saja, tapi di kapan saja di antara doa-doa kita, kita berdoa dengan doa ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Barakallahu fikum. Tapi demikian juga, kita sering ulang dan ulang, kenapa di setiap malamnya ini menjelang terbit fajar kita diperintahkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memuji orang-orang yang istighfar di waktu itu. wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan hidup kita, lembaran setiap harinya itu satu kali 24 jam itu berakhir di waktu sahur. Barakallahu fikum. Dengan dikumandangkannya apa? Adzan subuh, muncul fajar, selesai, masuk ke lembaran berikutnya. Lah sebelum masuk ke lembaran berikutnya, ini akhir, barakallahu fikum, akhir lembaran kehidupan perharinya kita ini, kita tutup dengan istighfar. Agar supaya satu kali 24 jam itu ditutup dengan istighfar. Barakallahu fikum. Dosa-dosa yang kita lakukan satu hari itu, satu malam itu, yakni satu kali 24 jam, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tertinggal kecuali amal saleh. Barakallahu fikum. Demikian setiap harinya. Barakallahu fikum. Demikian setiap harinya. Kita tutup lembaran kehidupan kita setiap barakallahu fikum satu kali 24 jam dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya yang tercatat dan tertinggal dari amalan-amalan kita ini adalah amal-amal saleh. Adapun kesalahan, khilaf, dosa, maksiat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Aini barakallahu fikum. Surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf shahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam yang sangat istimewa. Barakallahu fikum. Ketika kita sekali lagi beramal di malam itu, maka sama seperti kalau kita beramal 1000 bulan. Kalau setiap tahunnya kita dapatkan itu, luar biasa. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.